بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bita'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah azan yallahu wa iyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Da'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masih pada penjelasan mu'alif rahimahullah ta'ala bahwasannya kemaksiatan, bahwasannya dosa-dosa itu memberikan pengaruh yang buruk, memberikan efek yang negatif terhadap seorang hamba. Dan yang terakhir beliau sebutkan bahwasannya kemaksiatan seorang hamba, perbuatan dosa seorang hamba itu akan menjadikan akal pelakunya berkurang, kurang akalnya. Taib, di beliau jelaskan sisi kurangnya akal orang yang berbuat dosa, dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia yakin, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang merasakan, menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia berani berbuat maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian itu menunjukkan kurangnya akal, lemahnya akal orang yang bermaksiat. Dalam keadaan dia yakin, dalam keadaan dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas dia, mampu menimpakan hukuman kepada dia kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Dan dia tahu, dia yakin, dia sedang merasakan, menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk mentaatinya, menjauhi larang-larangannya, tetapi dia menggunakannya untuk perkara yang berbuat murka. Taib, sebagai pendekatan, misalkan ya, walillahil matsalul a'la, seorang hamba diberi oleh seorang raja, raja yang berkuasa di dunia. Nah, dia tinggal di istana, diberi kebaikan, rizki, makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan apa saja dipenuhi oleh raja tadi. Kemudian raja punya aturan, punya perintah, punya larangan. Taib, tentunya orang tadi dia tidak akan berani melanggar larangannya raja tadi, ya kan? Nanti diusir, Nanti akan dihukum oleh raja tadi. Tapi padahal raja itu tidak bisa mengawasi dia terus-menerus 24 jam, tidak tahu keadaannya selama-lamanya gitu. Tetapi dia tidak akan berani, Di sana ada pengawalnya raja, ada penjaganya raja. Dia tidak berani melanggar ya, aturan raja tadi. Ya. Taib. Nah, itu kalau dia berakal, ya kan? Taib. Kalau dia kurang akalnya, mungkin dia berbuat bodoh, berbuat buruk yang menyebabkan dia dihukum oleh rajanya. Nah, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang memberi fasilitas kita, memberi kebutuhan segala apa yang dibutuhkan kita, jasmani dan rohani, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, ya. Kemudian hamba tadi berani berbuat maksiat, menentang perintah Allah, maka itu menunjukkan lemahnya akal dia, ya. Bodohnya dia, ya. Taib. Qala rahimahullah, masih pada paragraf ya, sebelum terakhir, pada maksiatan menyebabkan berkurangnya akal. Qala wa ya ajaban, lau sahatil ukulu, la'alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati wassurur, wa tibil ish, innama huwa fi ramdai manin na'imu kulluhu fi ridahu. Ya. Betapa menakjubkannya, betapa mengherankannya, kalau seandainya akal itu sehat, ya, akal itu baik, maka sungguh dia akan tahu bahwasannya jalan menghasilkan kelezatan, kebahagiaan, ketentraman, kebaikan hidup yang sebenarnya itu hanyalah pada ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya, kenikmatan yang hakiki itu, ya. Ini kalau akal seseorang itu sehat, ya, akalnya masih bagus, fitrahnya masih lurus, ya. Dia tahu bahwasannya kebahagiaan, kelezatan, ketentraman, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya itu pada perkara yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala wal alamu wal adzabu kulluhu fi sakhatihi wa ghadabihi. Sebaliknya, kesedihan, kesulitan, azab, ya, rasa sakit zahir maupun batin, ya, itu seluruhnya terdapat pada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa fi ridahu qurratul uyun wa sururun nufus wa hayatul qulub. Maka pada ridha Allah Subhanahu wa taala, pada amalan, perbuatan, ucapan yang Allah ridhoi, itu terdapat kebahagiaan jiwa, kehidupan hati, kelezatan ruh, watibul hayati waladzatul aisi watyabun na'imi, dan kebaikan hidup, hidup yang baik, hidup yang thayyib, kelezatan hidup, kenikmatan yang paling nikmat. Maka kenikmatan-kenikmatan tersebut yang terdapat pada ridha Allah Subhanahu wa taala tadi, qala mimma lawuzina minhu mithqalu dzarratin binaimid dunya lam yafi bihi, ya. Kelezatan, ketentraman, kebaikan hidup yang terdapat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala tadi itu kalau diambil satu dzarrah saja, ya, kebaikan hidup di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala itu kalau misalkan bisa diambil satu dzarrah, satu bagian kecil saja, kemudian ditimbang dengan kenikmatan dunia seluruhnya, maka kenikmatan dunia itu tidak akan sebanding, tidak bisa untuk mengimbangi kelezatan hidup yang didapati oleh seorang yang berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Seluruh kenikmatan dunia dari awal sampai akhir itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang didapati oleh seorang yang berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya Allah ridhoi, ucapannya Allah ridhoi, amalannya Allah ridhoi, ya. Qala bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisaru nasibin lam yardha bidunya wa ma fiha iwadun minhu. Bahkan, ya, kalau seorang hamba itu sudah merasakan, ya, kenikmatan, kelezatan, ketenteraman hidup dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan bagian yang sedikit dari ketenteraman tadi, ya, kebaikan hidup karena ridha Allah tadi, maka bagian yang sedikit tadi dia tidak akan mau, tidak akan ridho ditukar dengan dunia seluruhnya, ya, diganti dengan dunia seluruhnya. Ini seorang mukmin ketika iman itu sudah masuk ke dalam relung hati dia, ya, maka imannya dia tadi tidak akan dia tinggalkan walaupun mengorbankan seluruh dunia dia. Walaupun nyawa dia lepas, ya, nyawa dia taruhannya, maka iman itu lebih lezat bagi dia, ya. Iman itu lebih berharga bagi dia. Iman itu lebih mulia bagi dia, ya. Lebih menenteramkan, lebih menyenangkan, ya. Maka itu rahasia orang-orang saleh terdahulu yang mereka korbankan nyawa mereka untuk melindungi agama mereka, ya. Iman itu lebih nikmat, iman itu lebih mulia dibandingkan dengan nyawanya, ya. Dikorbankan nyawanya untuk melindungi keimanannya, ya. Taib, itu kalau seorang hamba telah merasakan nikmat yang hakiki, ya. Iman telah masuk ke dalam relung hati dia. Qala wa ma hadza fa huwa yatana'amu bi nasibihi minad dunya a'dhama min tana'umil mutrifina fiha, ya. Padahal, ya, orang yang demikian tadi dia mendapatkan ketenteraman hidup, ketenteraman, kebaikan hidup, ya, kesenangan, kebahagiaan karena menjalankan ridha perintah yang Allah ridhoi, perkara-perkara yang Allah ridhoi. Dalam keadaan demikian, dia juga merasakan nikmatnya dunia, ya. Dia juga bisa makan, ya, yang dirasakan oleh penduduk dunia. Dia bisa merasakan nikmatnya dunia, ya. Dia juga merasakan kebaikan dunia, ya. Dan kenikmatan yang dia rasakan, ya, kebaikan dunia yang dia rasakan itu lebih besar daripada kenikmatan yang dirasakan oleh ahlu dunia, ya. Sama-sama makan, ya. Satu piring, ya. Mungkin piringnya lebih kecil, ya. Isinya lebih murah misalkan, ya. Tetapi dengan iman yang ada pada dirinya, kelapangan dada yang ada pada dirinya, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka makanan yang ada itu dia nikmati dengan sangat sempurna, kenikmatan yang luar biasa, ya. Itu dia nikmat, ya. Dia menambahkan, merasakan nikmatnya dunia, makan, ya. Demikian, sedangkan penduduk dunia, ahlu dunia, walaupun dia makanannya banyak, satu meja panjang penuh berbagai jenis makanan, ya kan, tetapi perutnya, mulutnya itu tidak merasakan nikmatnya makanan itu, ya. Minumannya, buahnya, ya, dagingnya, biji-bijiannya, tidak nikmat di mulut dia, ya. Kenapa? Humum. Dia pikirannya itu masih sibuk dengan dunia. Tidak merasakan nikmat duduk di tempat yang enak, makan makanan yang lezat, tetapi tidak merasakan lezatnya makanan tadi. Nah, ini Orang yang beriman tadi lebih besar berarti merasakan nikmat dunia tadi dibandingkan ahlu dunia. Ya. Orang yang ridho dengan ketetapan Allah tadi, terima dengan pembagian Allah tadi, merasakan makanan yang dia makan itu jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ahlu dunia tadi. Ya. Taib, maka fahuwa yatana'amu bina'imihi binasibihi minat dunia. Dia bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan bagian dunia dia, walaupun sedikit, ya, walaupun kecil bagian dunianya, tetapi dia menikmatinya, perasaan nikmatnya jauh lebih besar dibanding dengan kenikmatan yang dirasakan oleh al-mutrafin, ahlu dunia yang bermegah-megah dengan dunia. Ya. Taib, itu pertama. Yang kedua, wala yasubu tana'umahu bidzalikal hadzu al-yasir ma yasubu tana'um al-mutrafin minal humum wal ahzan wal mu'aradat. Dan dia menikmati dunia tadi, dapat bagian sedikit, dia nikmati, dia bersyukur, ya. Dia bergembira, berbahagia dengan bagian itu, ya. Dia berbahagia dengan apa yang Allah tetapkan untuk dia, itu tidak tercampur dengan perkara-perkara yang merusak kenikmatan tadi, ya. Perkara-perkara yang mengurangi rasa nikmat dari bagian dunia tadi, berbeda dengan ahlu dunia, al-mutrafin, yang bermegah-megah dengan dunia. Ketika dia merasakan nikmatnya dunia, makanannya, tempat tidurnya, tempat tinggalnya, ya, kendaraannya, itu tercampur dengan humum, ya, rasa gelisah, gundah, rasa sedih, ya, kekhawatiran, ya, nanti bagaimana, ya, harta yang di sana, bagaimana mengembangkan harta yang di sana, bagaimana menjaga harta ini, dan seterusnya, ya. Dalam keadaan dia menikmati dunia itu bercampur dengan perasaan sedih, gundah, ya, gelisah, ya, bercampur aduk, ya, maka tidak nikmat, ya kan? Tidak terasa nikmat dunianya dia, walaupun banyak bagiannya, ya. Tapi banyaknya dunia itu sedikit, ya. Qala bal qad hasala 'ala na'imaini, bahkan, ya, ahlul iman tadi dia mendapatkan dua buah nikmat, ya, nikmat bagian dunia tadi, ya, bagian dunia walaupun sedikit tapi dia menikmatinya dengan perasaan puas, perasaan ridho, perasaan senang, ya, perasaan terima dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul iman, kenikmatan yang sebenarnya, ya. Dalam keadaan wahwa yang tadhiru na'imaini akharaini a'zama minhuma, orang yang beriman tadi sedang menunggu dua buah kenikmatan lain selain dari kenikmatan dunia dan kenikmatan iman tadi. Ma yahsulu lahu fi khilali dzalika minal alam, ya. Yani la yahsulu lahu fi khilali dzalika minal alam. Dalam keadaan ketika menunggu nikmat tadi, dia tidak mendapatkan, tidak merasakan rasa sakit, ya, sakit zahir maupun batin. Maka dia dalam keadaan berbahagia senantiasa di dunia, apapun keadaannya, apapun keadaan dia, maka dia hadapi dengan bahagia. Mendapat nikmat, maka dia bersyukur, senang, bergembira, ya. Mendapatkan kekurangan, kesempitan, maka dia bersabar, mengharap pahala, sabar, ya, mengharapkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga tentram, tenang hidup dia, ya. Qala fal amru kama qala Allah taala, maka perumpamaan ahlul iman dan ahlu dunya, ya, itu seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 104, ya. Qala in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ya. Maka jika kalian merasakan sakit, ya, badan kalian, jiwa kalian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus-menerus menjalankan ketaatan, istiqomah di atas kebaikan, butuh pengorbanan, ya kan? Butuh pengorbanan. Itu mungkin sakit jasad dia, sakit perasaan dia. Teman saya bebas, dia bisa begini, bisa begitu, ya. Saya harus begini, harus begitu, ya. Di tempat ini dan seterusnya, ya. Ada perasaan berat, sulit, sakit. Nah, maka ketahui, intakunu ta'lamun, kalau kamu merasakan sakit itu, ketahuilah, fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka itu, ahlu dunya, itu juga merasakan sakit. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala maka ditimpa azab 3 kali di dunia ini, ya kan? Ketika mencari dunia, dia terazab. Ketika mendapatkannya sudah ada di depan mata dunia itu, dia masih gelisah, takut, ya. Lebih-lebih ketika kehilangan dunia tadi, ya. Baik, maka ketahuilah, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, ya, ahlul khair maupun ahlul al-fajir, ya. Orang yang baik maupun orang yang jahat mesti ada, ya, resiko itu, ya. Kesakitan, ya, rasa capek, rasa merasa sedih dan seterusnya, itu ada, ya. Maka ketahui kalau kamu merasa sakit, ya, mereka juga merasakan sakit itu, ya. Tetapi tarjuna minallah ma la yarjun, ya. Kalian punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya harapan yang besar, pahala yang besar melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka harapkan. Mereka enggak punya harapan sesuatu yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan kalian ahlul iman, ya, ada janji Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar, kenikmatan yang hakiki, ya, kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau di dunia sama-sama merasakan sakit, merasakan sulit, merasakan gelisah, maka di akhirat kaum mukminin mendapatkan bagian yang besar, sedangkan mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya. Maka hendaknya kalian punya semangat lebih, punya motivasi yang lebih kuat dibanding mereka, ya. Orang mereka itu yang diharapkan cuma dunia saja, kalau mati sudah selesai, ya. Itu mereka semangat mengupayakan dunia, ya. Nah, lebih-lebih kaum mukminin, ya, yang mereka di dunia merasakan nikmat tadi, ya kan? Kehidupannya di dunia nikmat, ya. Dan dia sedang mengharap kenikmatan yang jauh lebih besar, ya, yang tidak ternilai. Kenikmatan tersebut, ya, tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Kenikmatan tersebut tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun, ya. Itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, maka itu menjadi motivasi bagi kaum mukminin untuk lebih bersemangat beristiqomah di atas al-haq, ya. Taib. Qala fala ilaha illallah ma an qasa akla man ba'at dur bil ba'r wal misk bir raji, ya. Taib, maka la ilaha illallah, betapa kurangnya akal seseorang, ya, yang dia mau menjual barang berharga dia, permata dia, ya, intan dia, ya, dengan kotoran, ya, ditukar dengan kotoran, ya. Itu kenikmatan akhirat, ya, kebaikan di akhirat nanti itu ibaratnya permata yang kekal, ya. Ndak usang karena hujan, karena panas, ya. Kena panas, kena terik matahari, kena hujan, tetap berkilau, ya. Tetap bagus, ya. Nah, dia tukar dengan kotoran yang rendah, ya. Itu kenikmatan dunia yang sesaat, ya. Qala wal miska birroji, demikian pula orang yang menjual misiknya, minyak wangi yang terbaik dengan kotoran juga. Taib, itu perumpamaan seorang yang menukar kebaikan akhirat dia, menukar agama dia dengan dunia yang rendah, dunia yang sedikit, dunia yang sebentar. Qala wa murafaqatal ladzina namallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin bi murafaqatil ladzina ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan dia tukar, dia jual pertemanan, berdekatan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin, diganti dengan pertemanan, kedekatan dengan orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah laknat, orang-orang yang Allah sediakan jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Taib, itu tadi orang yang menukar agama dia dengan dunia yang sedikit. Ya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab ilahuna nasallallahu taufik li jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.